قال الوالد رحمه الله تعالى أصل وحذف نون مضارئها المجزوم وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل ما شاء الله وحذف نون مضارئها إن عطف داري منا وكان بجواز زيادتها متوسطة كخصوصاً dan karena boleh zaidah kalau dia berada di tengah. Kan begitu? Ini atofnya lagi. Wa hadfi nuni mudhariha. Dan karena maksudnya boleh dihilangkan nun tapi mudhorinya, artinya maksudnya ketika dia bentuknya mudhori. Kemarin kan karena zaidah kalau dia bentuknya madi. Kalau ini boleh dihilangkan nunnya dengan syarat mudhoriha. Dia dalam bentuk mudhori. Al-majzum, syarat kedua, dia lagi dijazm. Artinya kalau bukan mudhari, tidak boleh hilang nunnya. Atau mudhari tapi tidak dijazm, tidak hilang juga nunnya. Ini hilang nunnya saat apa? Mudhari terus dia dijazm. Setelah itu kata beliau, waslan. Iya. Syaratnya dia waslan. Waslan, apa artinya waslan? Ya? Apa artinya waslan? Hah? Apa? Waslan dari kata? Ya, wasola. Dalam keadaan dia disambung, maksudnya disambung dengan apa di sini? Paham, kan? Ah, ini kata, seakan-akan kata waslan ini, nanti ini termasuk syarat ke... tiga. Dari syaratnya apa? Karena dihilangkan apa? Dihilangkan nunnya. Tadi pertama dengan lafaz mudhari, yang kedua dijazm. Ya, dijazm. Kemudian kata beliau waslan. Dia harus waslan. Waslan di sini yang dimaksud seakan-akan kita pahami waslan di sini adalah disambung dengan setelahnya. Paham kan? Paham. Tapi ternyata waslan di sini maksudnya tidak disambung dengan setelahnya. Tidak ketemu dengan dua sukun. Nanti kita akan pahami di syarah. Perkataan Ibn Hisham ini nanti agak samar sedikit. Tapi ketika dia belum jelaskan, kentara apa yang belum maksudkan. Kita akhirkan sebentar. Wa illam yalqaha sakinun. Syaratnya, syarat yang keempat ini. Karena ketiga waslan. Syarat gambat wa illam yalqaha sakinun, kalau tidak bertemu dengan sukun. Setelahnya, kalau tidak bertemu dengan sukun setelahnya. Kalau ini mudah. Artinya kalau dia dijazm mudhari tapi setelahnya ada sukun dah hilang. Seperti lam yakunil ladzi. Ya kan? Tidak dihilangkan. Wala dhamiru nasbin muttasil. Ini dua. Tidak bersama dengan sukun, wala domiru nasbin. Tidak pula bersama dengan domir nasab. Mutasil yang bersambung. Tidak pula bersambung dengan domir nasab yang... tidak pula bersambung dengan domir bertemu maksudnya. Tidak pula bertemu dengan domir nasab yang bersambung. Karena kalau ada domir nasab bersambung, tidak hilang juga. Walaupun lafadznya mudhari, terus dijazm, tetap tidak hilang. Ini syarat. Kita lihat dulu syarah, baru kita paham kembali makna syarah. Taktasuka nabi umur. Karena terkhususkan dengan beberapa perkara. Min hadiantara maji'uha za'idah. Sudah lewat. Dia datang dalam keadaan za'idah. Ziyadah saja. Tidak beramal. Waqata kodam ini telah lewat. Wa min hadiantaranya. Jawazu hadfi akhiriha, boleh dihilangkan akhirnya, yaitu nunnya. Kata beliau wadzalika bi khamsati syurut. Demikian itu kalau terpenuhi lima syarat, masyaallah. Wahya dia antakuna bilafdil mudhari, satu. Dia harus berlafaz mudhari. Antakuna majzuma, syarat kedua, harus dijazm. Wa alla takuna mauqufan 'alaiha. Ini makna waslan. Ini makna apa? Waslan. Waslan artinya tidak boleh wakuf atasnya. Tidak boleh kita berhenti atasnya. Kalau berhenti, tidak boleh hilang. Iya. Harus dibaca dengan setelahnya. Tapi setelahnya sebentar lagi. Ada lagi syaratnya. Setelahnya tidak boleh lagi apa? Sukun. Jadi waslan, alla takuna mauqufan 'alaiha. Tidak boleh kita wakuf di atasnya. Tawakuf apa? Kita berhenti. Wala mutasila, syarat keempat. Wala mutasila tambi domiri nasbin. Tidak boleh pula bersambung dengan domir nasab. Wala bisakin, syarat terakhir. Tidak boleh pula bertemu dengan sukun. Ini lima syarat. Fi'il mudhari, dijazm, harus dibaca sambung, maksudnya tidak boleh berhenti di situ. Dan tidak bertemu sukun, serta tidak bertemu dengan domir nasab. Di mata dikatakan mutasil. Domir nasab yang bersambung. Artinya domir nasab itu kan bisa, kalau dia sebagai khobar kana kan bisa dua. Yang dikecualikan di awal pembahasan. Asalnya domir kapan mungkin disambung, maka tidak boleh dipisah. Kecuali pada dua keadaan diantaranya, kalau sebagai khobar kana. Kan domir nasab maksudnya khobar kana. Belum bilang kalau bersambung, karena khobar kana kalau berupa domir nasab, domir boleh dipisah walaupun bisa disambung. Jadi di sini ini yang tidak boleh hilang nunnya kalau bersambung, kalau terpisah, paham gak ini? Boleh hilang, boleh hilang. Masya Allah. Lima syarat. Wa dzalika kaqouli ta'ala, demikian itu contoh firman Allah Ta'ala yang terpenuhi. Yang terpenuhi syaratnya, walam aku bagia, lihat, walam aku bagia, aku fil mudhari, dijazm karena lam, terus dia mutasil, iya, maksudnya dia wasl, tidak berhenti di atasnya, kita tidak baca, walam aku, kemudian langsung lanjut nanti setelahnya, langsung, walam aku bagia, terus setelahnya bukan sukun, bukan pula domir nasab. Lima syarat, terpenuhi. Asluhu akunu. Lihat beliau ceritakan. Asalnya akunu. Fahudipati dhamma lil jazm. Dihilangkan dhamma karena jazm. Wal waw. Maksudnya dihilangkan waw. Dihilangkan waw kenapa? Lissakinain. Karena ketemu dua sukun. Kan gini. Akunu. Masulam. Masulam. Lam akun. Ketemu dua sukun. Waw sama nun. Akhirnya hilang apanya? Wawnya. Jadinya walam akun. Jelas ini. Sampai situ ceritanya lagi. Wan nun litakhfif. Setelah itu dihilangkan nun karena untuk meringankan. Jadi asalnya walam akun. Paham gak ini? Untuk diringankan akhirnya dihilangkan apa? Nunnya. Jadinya walam aku. Iya. Itu tujuannya. Wahadal hatfu jais. Penghilangan ini boleh, artinya tidak wajib hilang. Boleh ada, boleh tidak. Wal hatmanil awwalani wajiban. Sementara penghilangan dua yang pertama wajib. Maksudnya ini kan ada tiga penghilangan. Betul enggak? Ada berapa penghilangan? Kata baru, dua penghilangan yang pertama itu wajib. Kan ada tiga penghilangan. Pertama apa? Dhamma. Pemilihan pertama, dhamma. Wajib atau boleh? Wajib, karena kalau ada penjazm, wajib hilang dhamma. Karena fi'il mudhari sahih akhir dijazm dengan sukun. Paham? Penghilangan yang kedua mana? Waw. Apa hukum penghilangan waw sini? Wajib, karena ketemu dua sukun. Tidak boleh tidak. Ketika ada ketemu dua sukun, satu huruf illa, satu huruf sahih, wajib hilang huruf illa. Paham kan? Berarti dua itu hilangnya apa? Wajib. Setelah itu yang ketiga hilang apa? Hilang apa yang ketiga? Nun. Apa hukum hilang nun? Hah? Tidak wajib. Boleh. Paham perkataan penulis ini? Penghilangan, dua penghilangan pertama wajib. Yang mana itu? Hilang dhammah dan hilang waw. Paham gak ini? Wala yajuzul hadfi nah. Tidak boleh penghilangan pada contoh. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi. Mana syahid kita? Yakun. Kenapa tidak boleh hilang ini? Karena ketemu dua. Sukun. Sukun pertama nun. Sukun kedua. Al pada alladhi. Paham ini? Paham bual? Mana bual? Satu. Mana dia sakit? Sakit apa? Sakit gigi? Betul je itu. Nanti kita lihat. Tidak boleh ini. Kenapa? Li'ajli tisoli sakini biha. Karena itisol bersambung as-sakin biha. Sukun dengannya. Ketemu dua sukun maksud. Amin. Tadi syaratnya tidak boleh ketemu dua sukun. Fahiyya maksurotun li'ajli. Dia dikasro karenanya. Karena ketemu dua sukun akhirnya di kasro. Maksudnya lam yakunilladhi. Seharusnya kan dijazam dengan sukun. Tapi karena ketemu dua sukun diapain? Di kasro. Lam yakunilladhi. Fahiyya muta'asiyah anil hadfi. Fahiyya muta'asiyatun alal hadfi. Likuwatiha bil harokati. Fahiyya maka dia muta'asiyah. Tidak mau. Dari kata aso, maksiat. Maksudnya tidak boleh. Iya. Dihilangkan. Muta'asiyah alal hadfi. Dia tidak mau untuk dihilangkan. Iya. Kenapa bisa? Likuwatiha bil harokah. Karena dia sudah kuat dengan adanya harokat. Mana harokatnya? Iya, harokat kasro karena ketemu dua. Sukun. Paham gak ini? Kalau tidak ada harokatnya, dia boleh dihilangkan. Tapi ketika dia dikasih harokat kasro, maka dia tidak mau dihilangkan. Karena lebih kuat dengan harokat. Jelas ini? Tadi dihilangkan karena sukun tidak kuat. Akhirnya diringankan saja. Walatina tidak boleh pula pada contoh ini. Tidak boleh pula pada contoh ini. Iyakunhu falantusallato alaihi. Mana dia? Yakunhu. I ala penjazim dua fi'il. Ala penjazim dua fi'il. Iyakun majazum dengan in. Tidak boleh hilang nunnya itu. Kenapa? Karena setelahnya ada domir na nasab yang bersambung dengannya. Mana dia? Hu. Kenapa kada boleh lihat itisolid domiril mansubi biha? Karena bersambung dengan domir mansub dengannya. Wadomairu taruddul asya'a ila usuliha. Domir itu mengembalikan sesuatu kepada aslinya. Paham? Artinya begini. Tadinya hilang. Tapi ketika ada domir, maka harus kembali. Karena domir mengembalikan segala sesuatu kepada apa? Aslinya. Iya kan? Kepada aslinya. Jelas ini? Kalau antum tasrif apa saja, rata-rata kembali asli itu kalau ketemu dengan domir. Kalau ketemu dengan apa? Domir. Iya kan? Misalnya, da'a. Apa aslinya alif? Sambungkan dengan ta. Paham kan? Da'a. Sambung dengan ta atau tu atau ti jadinya apa? Da'au tu. Oh, berarti alif aslinya waw. Paham? Jelas ini? Misalnya antum dapat kata misalnya hada. Roma. Sambung dengan tu. Romaitu. Hadaitu. Oh, asal alif berarti apa? Iya. Kenapa ditahu? Karena bersambung dengan domir wajib kembali ke asal. Paham gak ini? Ini fungsinya domir. Wala fil mauqubi alaiha. Tidak boleh pula pada al mauqubi alaiha. Apa al mauqubi alaiha? Yang diberhentikan atasnya. Ini syarat waslan. Ini ditambah oleh sebagian ulama seperti Ibnu Malik. Sebenarnya syarat yang paling pokok itu empat itu. Tapi kata waslan itu tambahan. tambahan. Kata beliau, nassu ala dzalika Ibnu Kharuf wa huwa hasan. Ini dibawakan, dijelaskan oleh Ibnu Kharuf dan ini bagus juga. Ya, bagus juga. Ya. Iya. Ini maksudnya syarat ke tadi yang katanya waslan. Karena di buku-buku dasar kita hanya dapat 4 syarat. Ketika di buku ini ditambahkan 1 syarat. Ternyata itu karena disebutkan oleh siapa? Ibnu Kharuf. Dan ini bagus juga dapat. Masya Allah. Iya? Nampak. Iya. Li'annal fi'ilal mawkufa alaihi idha dakhalahul hadfu. Alasannya kenapa itu bagus? Karena fi'il yang diberhentikan atasnya, kalau masuk padanya penghilangan, hatta baki al-harfin wahid, sampai ketika dia sampai tersisa, bakiya tersisa atas 1 huruf, atau harfain, atau 2 huruf, wajib al-waqfu alaihi biha'i sakti. Wajib diberhentikan atasnya dengan hak sakti. Artinya begini. Ya, contoh. Ini sudah jadi kaidah. Nanti sebenarnya ada di sorof. Nanti ada di sorof pembahasannya. Cara berhenti dengan kata yang telah dihilangkan. Tapi tidak apa-apa. Di buku lain diuraikan ini. Jadi seperti antum katakan ya. Ya roh. Ya roh. Gua bilamer. Dari yaro. Langkah pertama apa? Hilangkan huruf mudhara. Kedua, tambah alif. Tambah enggak? Enggak. Ditambah itu kalau enggak bisa dibaca. Itu bisa dibaca enggak? Bisa. Berarti enggak ada lagi tambah alif, harokat alif enggak ada. Sisa 2 langkah. Hilang huruf mudhara, kemudian hilang huruf terakhir kalau dia mutal akhir. Apa jadinya? Aro. Kalau sudah tersisa tinggal 1 huruf, itu harus ditaruh hasakti. Hasakta, hak yang berfungsi untuk berhenti. Paham? Dibilang hasakti, ya sakti dia. Bisa masuk kalau tidak. Nah, jadinya apa? Roh. Itu hak bukan domir. Hak untuk berhenti itu karena kalau kata tersisa 1 huruf, ditambah apa? Hasakti. Paham ini? Kata lain juga sama. Wako misalnya. Wako. Fi'il mudhari ini apa? Hah? Yaki. Yaki. Iya kan? Hilang waunya. Hilang waunya karena ketemu 2 musuhnya. Yauki aslinya. Hilang wau. Ayo yaki. Gua fi'il mudhari. Fi'il amr. Hah, kan gini. Hilang. Hilang ya. Jadinya apa? Ki. Ketika tersisa 1 huruf harus ditaruh hak sakta. Jadinya ki. Paham gak ini? Ah sekarang. Sekarang. Coba ini. Ya. Yakun. Yakunu. Masalah penjazam. Masalah penjazam. Lam yakun. Kan begitu. Lam yakun. Ketemu 2. Sukun. Hilang. Hilang apa? Wow. Jadinya. Lam yakun. Kemudian. Hilangkan. Nun untuk apa? Takfif, meringankan. Jadinya lam yaku. Sisa 2 huruf. Kalau tersisa 2 huruf, maka harus taruh apa? Kalau mau berhenti. Kalau mau berhenti, harus taruh hasakta. Jadinya apa? Lam yaku. Paham? Ya, daripada antum taruh hasakta, lebih kembalikan asli. Paham pembahasannya? Daripada antum taruh orang lain, ha ha ha, lebih kembalikan ya. Dihilangkan. Paham gak ini? Makanya dia bilang, kalau tidak boleh wakof. Kalau wakof, kembali nunnya. Kenapa kembali nun? Ceritanya tadi. Kalau berhenti di atas 2 huruf, itu biasanya orang Arab tambahkan apa? Ha? Sakta. Kan begitu. Daripada tambah ha, lebih apa? Kembalikan yang hilang. Yang gak harus hilang. Gimana ini pendapat? Gimana ini? Bagus. Itu loh dibilang bagus tadi. Paham dibilang bagus? Iya gak? Daripada antum tambah ha, itu orang lain kan? Huruf lain. Lebih baik kembalikan ya apa? Kembalikan yang aslinya yang dihilangkan. Jelas ini? Jelas ini? Makanya kata beliau bilang tadi, wah Hasan, ini bagus. Jelas ya? Kata beliau rahmallahu ta'ala, hatta bakia ala harfin wahid. Sampai kalau dia tersisa di atas satu huruf, atau harfain atau dua huruf, wajab al-waqfu alaiha biha isakti, wajib waqaf atasnya dengan hak sakta. Hak untuk berhenti. Paham? Banyak memang begitu, banyak. Dalam Al-Quran bahkan banyak pakai hasad. Misalnya, wa ma adroka ma hiya. Asalnya, ma hi. Tapi tersisa berapa huruf? Sisa berapa huruf? Dua huruf. Nah, kita mau berhenti. Tambahkan apa? Hasad. Ma hiya. Itu bukan hak domir itu. Tapi hak apa? Untuk berhenti di ujung ayat. Paham gak ini? Banyak seperti itu. Jelas ini? Jelas atau belum? Jelas ini? Ah, ini kata beliau rahmallahu ta'ala. Wajib berhenti dengan hak sakta. Kakaulika ih. Walam ya ih. Kan asalnya? Ya'i. Dari kata wa'a. Yau'i. Dihilangkan wawunya. Ya'i. Buah fil amarnya. Ya'i. Buah fil amarnya. Ih. Mau berhenti? Pakai kenapa? Hasakta, jadinya apa? Ih, fiil mudorinya. Ya'i, ya'i, masuk lam. Ya'i, masuk lam. Lam ya'i, majzum dengan penghilangan. Penghilangan apa? Iya, kan begitu. Sisa berapa huruf? Dua. Ah, mau berhenti, tambahkan apa? Hasakta, jadinya? Lam ya'i. Jadi itu bukan, hati-hati, bukan majzum di atas sukun itu, tapi majzum di atas penghilangan huruf akhir. Haknya apa? Haknya apa? Hak sakta. Jelas ini? Jelas ini? Jelas? Alhamdulillah. Kata kemudian kata beliau, falam yaku bimanzilati lam ya'i. Lam yaku sama dengan lam ya'i. فَالْوَاقْفُ عَلَيْهِ بِعَادَةِ الْحَرْفِ الَّذِي كَانَ فِيهِ أَوْلَى مِنَ اجْتِلَى بِحَرْفٍ لَمْ يَكُنْ مَا شَاءَ اللَّهِ. Maka waqaf atasnya بِعَادَةِ الْحَرْفِ dengan penghilang, dengan i'adat pengembalian al-harfi huruf الَّذِي يَنْ كَانَ فِيهِ ada padanya sebelumnya أَوْلَى lebih utama. Waqaf atasnya dengan mengembalikan huruf yang ada padanya aula lebih utama min ajtilabi daripada mendatangkan harfin lam yakun daripada mendatangkan huruf yang tidak ada sebelumnya. Bukan huruf lam yakun maksudnya hurufnya lam yakun nunnya, bukan huruf ini terjemahan lugawi, huruf yang tidak ada sebelumnya. Paham ini? Kan karena kan maknanya sebelumnya. Daripada antum datangkan huruf yang tidak ada sebelumnya, maka lebih baik datangkan huruf yang memang yang sudah ada. Paham? Wala yuqalu mithluhu fi lam ya'i. Nah, boleh pula antum katakan semisalnya pada lam ya'i. Ah, perhatian baik-baik. Lam yaku. Lam yakun. Daripada katanya berhenti dengan hak sakta, lebih kembalikan nun sekarang. Sekarang, perhatikan baik-baik, jangan bingung. Lam ya'i. Kenapa kita datangkan hak? Kenapa tidak kita kembalikan saja ya'nya? Kan kembalikan huruf yang sudah ada memang lebih utama daripada apa? Tambahkan hak. Bisa nggak begitu kita katakan ini? Ya'i. Seperti lam yakun. Bisa enggak? Hah? Kenapa enggak bisa? Hah? Kayak gini saudara. Kalau antum enggak ya, enggak ha. Ganti? Iya. Enggak jadi jazm. Sementara fi'il mudhari mutal akhir di jazm dengan apa? Penghilangan? Iya. Kalau begitu hapus. Mau berhenti. Daripada kembalikan, daripada taruh ha orang lain, lebih kembalikan huruf asli. Ya lagi. Tidak jadi jazm. Putar-putar terus namanya. Iya kan? Alif baik. Ini tidak begitu alasannya. Tidak sama lam yakun dengan lam. Iya, karena di sini tidak ada pelanggaran. Memang dia dijazm dengan sukun. Kalau sini dijazm dengan penghilangan huruf terakhir. Jadi bertentangan. Antum mau bawakan, dia wajib hilang. Karena jazm. Paham ini? Jelas ini? Jadi beda, jangan sampai disamakan. La yuqalu mithluhu, tidak dikatakan semisal dengannya film ya'i. Pada lam ya'i, kenapa? Li'anna i'adatal ya'i. Karena mengembalikan ya tuaddi ila ilgo'il jazim, mengharuskan batal penjazim itu. Iya kan? Batal jazim. Iya, bikhilafi lam yakun, berbeda dengan lam yakun. Fa inal jazim iktadohat fit dhammah. Sungguhnya jazim mengharuskan penghilangan dhammah. Lahatan nun, bukan penghilangan nun kama bayyana, sebagaimana yang kami telah jelaskan. Jelas ini? Ini masalah jelas ini? Masya Allah. Di kotor nadai sudah lengkap masalah. Paling lengkap masalah. Aslun. Kemudian kata belu. Aslun. Wahatiha wahadaha mu'awadun anha ma fi mitli amma anta da nafarin. Wa ma'asmiha fi mitli in khairun fa khairun wa iltamis walau khotaman min hadidin. Masya Allah. Atau ke pembahasan kekhususan kana. Di antara kekhususan kana wahad piha wahdaha, bisa dihilangkan dia saja. Langsung bukan nunnya lagi, tapi kananya. Dihilangkan. Wahdaha sendiri dia saja. Artinya sisa ada isim dan khobar. Dianya sudah tidak ada. Mu'awadun anha ma, tapi dia digantikan dengan ma. Kalau dia sendiri yang hilang, kalau dia sendiri yang hilang, yaitu kana saja, isimnya masih ada, khobarnya masih ada, maka dia digantikan, biasanya diganti oleh siapa? Ma. Fi mitl, dalam contoh lihat, amma anta da nafarin, amma anta da nafarin, anta isim kana mahdufa. Paham? Da khobar kana mahduf. Iya, khobar kana mahduf. Jelas ini? Selama apa peta cirinya dia hilang sini? Iya, itu karena dia sudah digantikan oleh siapa sini? Ma, amma. Paham kan? Wa ma'asmiha, masya Allah. Bisa juga dia dihilangkan bersama isimnya. Akhirnya sisa apa? Sisa apa? Sisa khobarnya. Tiba-tiba langsung ada kata di nasab. Dan ini hanya terjadi pada dua tempat saja. Penghilangan kana bersama isimnya, tiba-tiba ada khobarnya, hanya ada pada dua tempat. Tidak ada yang lain. Pertama, setelah apa? In, contoh in khairon fa khairun, syahid kita khairon, itu khobar kana mahdufah, khobarnya kana yang dihilangkan. Mana isimnya? Dihilangkan bersama kana. Ya, karena takdirnya kata mereka in kana amaluhum khairon. Paham ini? Karena ini kalimat sebenarnya panjang, akan dikatakan oleh penulis nanti kalimat panjangnya. Ini tempat pertama. Tempat kedua, setelah lau. Tempat kedua yang dihilangkan kana bersama isimnya setelah apa? Lau. Contoh iltamis walau khotaman min hadidin. Khotaman mansub sebagai apa? Khobar kana mahdufa. Khobar kana yang dihilangkan, cirinya ada lau. Jelas ini? Jadi kalau ada lau tiba-tiba mansub, khobar kana itu. Khobar kana. Mudah sekali ini, masya Allah. Syarah. Min koso isikana jawazu hadfiha. Termasuk kekhususan kana, boleh dia dihilangkan. Walaha fi dhalika halatan. dia dalam hal itu, dalam keadaan itu, dua keadaan. Fatarotan tuhdafu wahda, kadang dia dihilangkan sendiri. Wa yabqal ismul khabar, maka dan tersisa isim dan khabarnya. Wa yu'awwadu anha ma, dan dia digantikan dengan ma. Wa tarotan tuhdafu masmiha, dan kadang dia dihilangkan bersama isimnya. Wa yabqal khabar, dan tetap khabar. Wa la yu'awwadu anhuma syai, tidak ada sesuatu apapun yang menggantikannya. Tidak ada sesuatu apapun yang menggantikannya. Beliau akan contohkan sebentar. Kada balu fal awal ba'da'an al-masdariyah fi kulli maudin urida fihi ta'lilu fi'lin bifi'lin. Masya Allah. Yang pertama setelah an. Dalam contoh tadi, amma anta, itu aslinya an-ma. An-ma. Paham ini? Tapi nun sukun ketemu mim kan di tasdid, itu kok. Paham kan? Ha. Fal awal ba'da'an al-masdariyah. Yang pertama setelah'an masdariyah. Itu ciri-cirinya. Fikuli maudin, pada setiap tempat. Artinya umum ini. Di mana saja begitu modelnya. Uridatihi ta'lilu fi'lin bifi'lin. Yang diinginkan dengannya. Menta'lil fi'l dengan fi'l. Sebab perbuatan karena adanya apa? Perbuatan. Paham? Ta'lil menunjukkan sebab. Fi'il dengan fi'il. Perbuatan dengan perbuatan. Kakaulihim, lihat contohnya dulu. Supaya antum paham apa itu sebab dari sebab. Amma anta muntolikon intalaktu. Ini terjemahan secara bebasnya. Adapun kalau kamu pergi, saya akan pergi. Kalau kamu pergi, saya akan pergi. Gimana ini? Ini namanya ta'lil fi'il bil fi'il. Sebab dia pergi kapan? Kapan dia pergi? Kalau dia pergi, itu namanya sebab saya pergi karena dia pergi. Seperti kalau dalam fi'il, dalam fikih, ta'lil fi'il dengan fi'il ini, kita katakan misalnya, in dakhalti dar fa'anti talik. Biasa contoh mereka. Kalau masuk rumah itu, maka kamu tertalak. Ini namanya ta'lil fi'il bil bil fi'il. Artinya kalau dia lakukan itu masuk, berarti jatuh hukum. Tapi kalau tidak masuk, tidak jadi hukum. Paham? Ditahlil perbuatan dengan perbuatan. Sama ini. Kalau kamu pergi, saya kan pergi. Paham ini? Ah, ini rata-rata tempat seperti itu. Berarti ada ya pembahasan sebab akibat di sini. Paham kan? Ah, itu tertentu, tidak selamanya ada. Amma anta muntolikon intalaktu. Muntolikon mansub. Sebagai apa ini? Khobar kana. Mana isimnya? Anta. Mana kananya? Hilang. Paham? Aslu asalnya. Intalaktu liankunta muntolikon. Saya akan pergi kalau kamu pergi. Itu asalnya. Ya. Fakuddimatilam. Maka dikedepankan lamnya. Dikedepankan lamnya. Lam mana itu? Li'an. Li. Iya. Dikedepankan lamnya. Wa ma ba'da dan apa setelahnya? Yaitu li'an kunta muntolikon intolaktu. Kan gitu jadinya? Iya. Iya kan? Asalnya intolaktu li'an kunta muntolikon. Kemudian dikedepankan lam dan apa setelahnya? Yaitu an kunta muntolikon. Jadinya kalimatnya li'an kunta muntolikon in tolak. Paham gini? Setelah dikedepankan. Dikedepankan lam dan apa setelahnya? Alal fi'il, atas fi'il. Mana fi'ilnya? Mana fi'il? In tolak tu. Bukan kunta. Paham? Atas fi'il maksudnya apa? In tolak tu. Itu fi'ilnya. Kenapa bisa dikedepankan karena itu? Kenapa dikedepankan lam dengan setelahnya? Lil ihtimam bih. Alasan pertama karena untuk menunjukkan perhatian terhadapnya. Untuk menunjukkan apa? Perhatian terhadapnya. Alasan pertama. Atau alasan kedua. Boleh juga ini. Liqasdil ikhtisas. Dengan tujuan pengkhususan. Karena dikedepankan apa yang harusnya di akhir memberikan faedah apa? Taksis pengkhususan. Paham ini dua maksud. Fasoro, maka lihat jadinya. Li'an kunta muntolikon intolaktu. Paham jadinya? Setelah dikedepankan cerita ini, summa hudifal jar, kemudian dihilangkan penjernya. Mana itu? Kemudian dihilangkan penjer, huruf jar maksudnya. Siapa? Li, lam, dia bilang cocok, li. Paham? Kan li itu huruf jar. Paham gak? Dihilangkan di al-jar, huruf jarnya. Kenapa? Ikhtisoron, supaya lebih ringkas. Kama yudaku kiasan min an, sebagaimana dihilangkan kias selalu dari an, kakuli ta'ala falajunaha alaihi ayyatawwafa bihima, ayyatawwafa, asalnya li an yatawwafa. Dia memang selalu dihilangkan. Paham gak ini? Selalu dihilangkan kalau bersamaan. Iya, ayfi ayyatawwafa bihima. Dah, dihilangkan huruf jarnya. Dihilangkan apa huruf? Jarnya. Iya, summa hudifa kana. Setelah hilang huruf jarnya, kemudian dihilangkan apa? Kana. Kan tadi, kalau hilang huruf jar berarti ankunta. Paham ini? Ankunta muntolikon intolaktu. Paham jadinya? Setelah itu dihilangkan kana. Paham? Dah? Coba ditulis. Iya, berarti bentuknya dulu dari awal. Bentuk dulu awal, apa awalnya? Apa awalnya? Apa kalimat aslinya? Hah? Aslinya yang tadi asli sekali? Bukan. Intolaktu. Hah? Hah? Intolaktu. Li'an. Kunta. Muntolikon. Ya. Setelah itu. Dikedepankan ini li. Bang. Bersama semua yang setelahnya. Semua yang setelahnya. Akhirnya jadinya. Jadinya li'an. Kun. Entah. Terus. Mun. Mun. Tolikon. Mun tolikon in. Entolaktu. Jadi kedua. Terus apa ceritanya? Dihilangkan lamnya. Ini hilang. Berarti tulisannya angkunta. Paham? Setelah itu dihilangkan apa? Kana. Ya ini jadi domain mutasil atau mumfasil? Iya jadi mumfasil. Tidak ada fiilnya. Sudah tidak ada apa? Fiilnya. Jadi mutasil. Tadinya ta menjadi anta. Paham? Anta muntolikon intolaktu. Paham jadinya sekarang itu? Setelah itu, lihat lagi kejadian setelahnya. Fasoro an anta. Sudah paham itu? Kenapa jadi begitu? Paham ini? Fasoro an anta. Kemudian summa zidat ma iwadon. Kemudian ditambahkan apa? Ma sebagai pengganti. Pengganti dari siapa? Karena. Ini. Di sini berarti. Kan sebelum anta, berarti sini. Ya? An ma anta muntolikon intolaktu. Paham jadinya? Ditambah ma sebelum anta. Kenapa tidak disambung dengan anta? Ya ma tidak bisa bersambung dengan domir. Paham? Ma tidak bisa bersambung dengan domir. Fasoro, maka kemudian kata dulu. Fasoro amma anta. Suma udgimatin nun fil mim. Kemudian didogom nun ke mim. Ini. Nun mana? Nun ini. Nun ini didogom ke mana? Ke mimnya ini ma. Kenapa? Karena nun sukun ketemu ma di idogom. Jadinya amma anta. Fasoro amma anta. Fa'ala dhalika. Selesai. Itu ceritanya. Paham ini? Itu ceritanya. Fa'ala dhalika qawlul Abbas ibn Mirdas. Di atas hal itulah perkataan Al-Abbas ibn Mirdas dalam syairnya. Aba khurashata amma anta za nafarin fa inna qawmi lam ya'kulhum ad-dubu. Asluhu, asalnya perkataannya itu. Syahid kita itu. Amma anta za nafarin. aslu li an kunta fa umila fihi ma dzakarna, maka diperlakukan padanya apa yang kami sebutkan. Yang tadi cerita dari itu. Penghilangan ini, penghilangan ini, penghilangan ini, tambah ini, didogom ini ke ini. Paham? Ceritanya sama semua ceritanya. Iya. Selesai. Ini pembahasan. Kemudian masih ada lagi kekhususan karena kita selesaikan ini. Selesaikan ya. Sedikit lagi. Wasani masih syaratnya tadi. Wasani yang kedua maksudnya. Nah, kekhususan karena tadi dihilangkan karena. Yang kedua ba'da in, penghilangan karena ini. Yang kedua ba'da in, setelah in walau asyartia, asyartiatain, setelah in dan lau syartia. Mitalu dalika ba'da in, contoh hal itu setelah in, qauluhum perkataan mereka orang Arab, perkataan orang Arab, almar'u maqtulun bima qatala bih, in saifan fa saifun, in khonja in khinjaron fa khinjarun. Contoh pertama ini, almar'u seorang itu maqtulun akan dibunuh, bima qatala bih, seorang itu akan dibunuh dengan apa yang dia membunuh dengannya. In saifan, kalau pedang, maksudnya kalau dia membunuh dengan pedang. Paham gak ini? Fa saifun, maka dengan pedang pula. Wa in khinjaron, kalau dengan khinjar, apa khinjar? Hah? Gergaji, woy ganasnya. Iya, gergaji minsyar, ini badik. Orang Jawa bilang apa? Orang Jawa, Chris. Wah, tahu, Masya Allah. Kalau orang Makassar? Badik. Hah? Pisau. Apakah? Ini lebih kecil dari pedang. Apa yang semain? Kalau orang buta, apa yang semain? Laba. Apa yang semain? Kalau pisau, tidak ada lahnya. Jelas ini? Iya. Ini contoh kita mana insaifan. Kenapa tiba-tiba masuk? Itu khobarkana yang dihilangkan bersama isimnya. Sama dengan in khonja hinjaron, sama. Adapun saifun yang kedua diroba, itu khobar dari mubtada yang dihilangkan. Itu ada syahid dari mubtada yang dihilangkan. Tiba-tiba fasaifun. Wannasu, contoh kedua, wannasu majziuna bi amalihim. Manusia akan dibalas dengan amalan mereka. In khairon fa khairun, kalau baik maksudnya amalannya maka baik. Wa in syarron fa syarrun, kalau buruk jelek amalannya maka jelek pula balasannya. Jelas ini? Iya, syahid kita mana? In khairon, ini khobar kana yang dihilangkan bersama apanya? Isimnya. Waqala syair, berkata penyair, la taqrabanna ad-dahra ala mutarrifin in zaliman abadan wa in mazluma. Dua langsung. In zaliman, itu apa itu zaliman? Khobar kana yang dihilangkan bersama isimnya. Wa in mazluman, sama. Ai in kana ma qatala bihi saifan, dia lengkapnya. In kana ma qatala bihi saifan falladhi yuqtal bihi saifun, wa in kana amaluhum khairan fajazaohum khairun, wa in kunta zaliman wa in kunta madluma. Takdirnya takdirnya, kalau apa yang dia pakai membunuh adalah pedang, maka dia akan dibunuh dengannya pedang, dia akan dibunuh dengan pedang. Kalau amalan mereka, lihat, in kana amaluhum, kana amaluhum, itu yang dihilangkan. Kalau amalan mereka baik, fajazauhum khairun, maka balasan mereka baik. Wa in kunta zaliman, kunta, kalau kamu zalim, ya, wa in kunta madluman, dan walaupun kamu dizalimi. Jelas ini? Dihilangkan karena bersama isimnya. Wa mitalu ba'da lau, contoh setelah lau, qawluhu alaih salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khotaman min hadidin, cari walaupun cincin dari besi. Syaitnya mana? Khotaman, itu mansub sebagai khabarnya kana yang dihilangkan. Waqaulu syair dan contoh waqaulu syair berkata penyair la ya amanid dahrudu bagi walau malika junuduhu daqa an hasahlu wal jabalu. Mana dia? Walau malikan. Paham? Kenapa mansub itu? Khabarnya karena mahdhuf bersama isimnya. Iya. Ay walau kana ma taltamisu khataman min hadidin. Didatangkan sudah. Yaitu walaupun yang kamu cari cincin dari besi. Walau kana albagi malikan. Walaupun orang yang berbuat melampaui batas itu adalah raja sekalipun. Jelas ya? Ini alhamdulillah selesai pembahasan kana. Ini paling lengkap pembahasan Ibn Hisham, masya Allah, terkait dengan kana. Alhamdulillah, setelah itu insya Allah kita akan masuk di huruf yang serupa dengan laisa. Insya Allah. Merojaah, apalagi yang ngantuk-ngantuk tadi. Ada beberapa orang yang ngantuk. Alhamdulillah.